Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدَ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ فَإِنَّ كُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore kali ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian rutin kita di ahad yang kedua, membahas kitab Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik, insyaallah ta'ala pada kesempatan sore kali ini kita akan mengkaji hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10 berkaitan dengan al-halal terkait dengan perkara-perkara yang baik adalah perkara yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-hadisul 'ashir, hadis yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha ta'ala tayyibun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha baik, la yaqbalu illa tayyiban, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali perkara-perkara yang baik. Wa innallaha amarul mu'minina bima amara bihil mursalin, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para nabi dan para rasul. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusulu qulu minat thayyibati wa'malu shalihan, wahai para rasul, makanlah makanan-makanan yang baik yang halal dan beramallah dengan amal yang soleh. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan-makanan yang baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. Tsumma dzakara ar-rajula. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan perihal seorang laki-laki. Ini sebagai permisalan saja. Yutilus safara. Seorang laki-laki ini barakallahu fikum melakukan perjalanan safar yang sangat panjang. Ya, kalau safarnya orang-orang terdahulu barakallahu fikum dari satu negara ke negara lain itu menempuh waktu 1 bulan bahkan 2 bulan. Ya, dikarenakan berjalan kaki atau mungkin naik kuda. Ini paling cepat, atau naik khimar keledai, atau naik onta. Barakallahu'alaikum. Al-muhim, yang penting barakallahu'alaikum, perjalannya panjang. Barakallahu'alaikum. As'asa al-bara. Kemudian keadaan rambutnya acak-acakan, tubuhnya dipenuhi dengan banyak debu. Ia muddu yadaihi ila sama. Kemudian dia mengangkat tangannya ke atas langit. Ya Rabbi, ya Rabbi. Dia memohon kepada Allah dengan memanggil rububiyah Allah. Wahai Rabbku, wahai Rabbku. Meminta sesuatu kepada Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amuhu haramun. Dalam keadaan makanan yang dia makan adalah makanan yang haram. Wa mashrabuhu haramun. Minuman yang dia minum adalah minuman yang haram. Wa malbasuhu haramun. Dan pakaian yang dia kenakan, pakaian yang haram. Wa hudiya bil harami. Kemudian semua tubuhnya, semua aktivitasnya dipenuhi dengan fasilitas-fasilitas yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Ya, lalu dari sisi mana doanya tadi bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Baik. Hadis yang ke-10 ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam memberikan bimbingan, memberikan barakallahu pengarahan kepada kita terkait dengan hal-hal yang baik dan hal-hal yang jelek. Hal-hal yang baik untuk dikerjakan, dan itu juga merupakan sebab diterimanya doa seorang hamba yang meminta kepada Allah. Dan perkara-perkara yang jelek untuk dijauhi, dikarenakan perkara-perkara tersebut bisa menghalangi doanya seorang hamba subhanahu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, di dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan innallaha tayyibun. Allah itu maha baik. Barakallahu'alaikum. Nah, kebaikan di sini barakallahu'alaikum itu mensucikan semua aib, semua cacat, semua kekurangan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ditimpa oleh aib dan kekurangan. Baik pada zatnya, pada nama-namanya, pada sifat-sifatnya, pada hukum-hukum yang Allah terapkan, yang Allah tetapkan, dan juga pada semua perbuatan-perbuatan Allah. Ketika Allah menciptakan, Allah memberikan rezeki, Allah mengatur alam raya ini, barakallahu fikum, tidak ada cacatnya, tidak ada kurangnya. Dan semua apa yang muncul dari Allah subhanahu wa ta'ala baik. Barakallahu fikum. La yaqbalu illa tayyiban. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima kecuali yang baik. Barakallahu fikum. Perkara-perkara yang baik, baik secara ucapan maupun secara amalan, barakallahu fikum, semuanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mafhum mukhalafah dari hadis ini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima perkara yang jelek, ucapan-ucapan yang jelek, amal-amal yang jelek, barakallahu fikum. Sehingga sebagian para ulama kita menjelaskan, kalau ada seorang yang datang dengan membawa sedekah dari harta yang haram, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Misalkan barakallahu, ada orang miskin. Pemerintah kita ini tidak memberi santunan kepada orang miskin tadi. Sehingga muncul ide dari seorang, wah, saya akan merampok orang-orang yang kaya itu, yang tidak pernah sedekah itu. Dirampok hartanya, dikasihkan kepada yang miskin. Ini tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima infak dan sedekah dari harta yang haram. Maraklah itu. Baik. Maka kebaikan dari apa yang diamalkan oleh seorang hamba itu harus sesuai dengan timbangan syariat. Barakallahu fikum. Demikian pula Nabi SAW menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin seperti apa yang Allah perintahkan kepada para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan makanan yang halal. Demikian pula kaum mukminin secara umum, umatnya diperintahkan untuk memakan makanan yang halal. Barakallahikum. Baik. Maka di sini barakallahikum ada teguran bagi sebagian pihak barakallahikum yang menganggap dirinya ini sudah sampai pada tingkatan makrifat, ya. Melakukan apa saja yang diharamkan tidak masalah. Makan apa saja yang diharamkan tidak masalah. Ini menyalahi syariat barakallahikum. Baik. Kalau mau kita pikirkan secara akal barakallahikum, kedudukan mereka yang mengaku makrifat itu jauh di bawah kedudukan para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul masih diperintahkan dan tetap diperintahkan untuk ibadah, memakan makanan yang halal. Barakallahikum. Sebagaimana kaum mukminin demikian pula diperintahkan untuk ibadah, diperintahkan untuk memakan makanan yang halal. Barakallahikum. Baik. Kemudian diperintahkan pula untuk beramal soleh. Beramal soleh di sini barakallahikum dalam rangka bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya tadi. Kemudian Nabi SAW menyebutkan keadaan seorang yang melakukan safar yang panjang barakallahikum, kemudian menampakkan bahwasanya dirinya ini merupakan seorang yang sangat butuh, sangat fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Menampakkan hai'ah keadaan dirinya, keadaan yang sangat kotor, sangat butuh. Barakallahu fikum. Baik, kemudian memanjatkan, mengangkat tangannya ke atas langit, kemudian menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah. Tetapi sayangnya hamba tersebut barakallahikum melakukan sekian banyak penghalang-penghalang diterimanya ibadah, diterimanya doa, sehingga doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, baik, faedahnya kami ambilkan dari syarah Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yang pertama, anna min asma'illahi ta'ala at-tayyib, bahwasannya termasuk nama Allah Subhanahu wa taala adalah at-tayyib. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyatakan innallaha tayyibun. Barakallahu. Maka seperti yang tadi yang ana sampaikan barakallahu, Allah Subhanahu wa taala maha baik dan tidak ditimpa oleh aib dan kekurangan. Allah Subhanahu wa taala maha baik pada zat-Nya, sifat-Nya, nama-namanya, perbuatan Allah, hukum yang Allah terapkan. Barakallahu. semuanya tayyib. Barakallahu. Kemudian faedah yang kedua. Kamaluhi azza wa jalla fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi wa ahkamihi. Hadis ini menunjukkan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, baik pada zatnya atau pada nama-namanya atau pada sifat-sifatnya atau pada perbuatan dan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu'alaikum. Ini diambil dari kalimat at-tayyib. Allah maha baik, yakni Allah sempurna pada semua perbuatan-perbuatannya, semua namanya, semua sifatnya, dan seterusnya. Barakallahu'alaikum. Ini berbeda dengan keadaan makhluknya. Kalau makhluk, ini sangat banyak kekurangannya. Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna. Tetapi kalau makhluk, banyak kekurangannya. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga faedahnya, Allah ta'ala ghaniyun 'anil khalqi fala yuqbalu illa at-thayyib. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya dari seluruh makhluk-makhluknya. Barakallahu fikum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak mau menerima dari hambanya, dari makhluknya, kecuali yang baik-baik saja. Barakallahu. Baik. Sebagaimana tadi yang kita sebutkan, barakallahu, semua ucapan, semua amalan yang baik-baik akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu'alaikum. Baik. Kemudian semua ucapan dan amalan yang jelek, maka tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ukuran baik tidaknya, barakallahu'alaikum, ini ditinjau pada timbangan syariat. Bukan ditinjau, barakallahu'alaikum, dari perasaan masing-masing hamba. Ya, amalan A ini baik menurut saya. Ya, seperti tadi, mencuri harta dengan niat untuk disedekahkan, menurut saya baik. Menurut yang lainnya, tidak. Barakallahu fikum. Maka perasaan mana yang dianggap? Yang dianggap adalah syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian, faedah yang keempat, taqsimul a'mali ila qabulin wa mardudin. Amalan-amalan seorang hamba itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang diterima. Yang kedua, ada yang ditolak. Barakallahu fikum. Sebagaimana hadis ini, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima amalan-amalan kecuali yang baik. Yang baik secara pinjauan syariat. Yang baik secara adat istiadat setempat yang tidak menyelisih syariat. Barakallahu fikum. Itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh hadis-hadis yang menjelaskan masalah ini, seperti sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la yaqbalu wahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima salat salah seorang di kalangan kalian ketika dia berhadas, sampai dia berwudu. Ya, hadisnya sahih Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, amalan sholat, amalan yang mulia, termasuk rukun Islam. Barakalahikum. Tetapi kalau salat ini dikerjakan tanpa bersuci, barakalahikum, maka Allah tidak menerima. Walaupun niatnya ikhlas karena Allah, walaupun salatnya sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan diterima. Demikian pula sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa saja yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada dasar contoh dari kami, tidak ada contohnya, maka amalan tadi tertolak. Barakalahikum. Dan ini banyak menjurus kepada amalan yang bid'ah. Barakalahikum. Yang tidak sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, walaupun seorang ketika mengamalkannya ikhlas lillahi ta'ala. Barakalahikum. Dari hati yang paling dalam. Taib. Tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi amalan Bani Adam, amalan kaum muslimin, ada yang diterima, ada yang ditolak. Barakalahikum. Kemudian faedah yang kelima. Amar rusula alaihimus salatu wassalam yu'maruna wa yunhauna. Bahwasannya para nabi dan para rasul, mereka adalah hamba-hamba Allah yang masih diperintah dan dilarang. Diperintah untuk mengerjakan ibadah. Dilarang dari perkara-perkara yang jelek yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakalahikum. Dalam artian, para nabi dan para rasul masih menjalankan syariat yang Allah bebankan kepada mereka. Yang Allah bebankan juga kepada umatnya. Barakalahikum. Taib, dari nabi yang pertama, Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ya, sampai nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya menjalankan syariat yang mereka dakwahkan kepada umatnya. Barakalahikum. Sehingga tidak mungkin barakalahikum para nabi dan para rasul mendakwahkan dakwah Islam ini tetapi mereka tidak mengerjakan, memerintahkan umatnya untuk salat, untuk zakat, untuk berhaji, berpuasa, tetapi nabi tidak mengerjakannya. Maka ini barakalahikum tidak mungkin, ya, bertentangan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, kabura maqtan indallahi antakulu ma'la taf'alun. Ya, sungguh besar kemurkaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala engkau memerintahkan seorang untuk melakukan amal soleh tetapi engkau tidak mengerjakannya. Barakallahu. Baik, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, barakallahu'alaikum, hal ini sebagai nasihat, bahkan teguran, ya, bagi sebagian pihak yang menyatakan sudah sampai pada tingkatan ma'rifat, ya, sudah tidak wajib lagi ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya lihat para nabi dan para rasul masih menjalankan syariat, masih menjalankan ibadah. Barakalahikum. Hal ini barakalahikum muncul dari keyakinan mereka yang batil. Mereka meyakini bahwasanya tingkatan wali itu lebih afdal daripada tingkatan nabi. Na'udzubillah. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Ya. Ketika beliau menjelaskan tentang Nawakidul Islam, pembatal-pembatal agama Islam. Pada pembatal yang ke-9, barakalahikum, sebagian kaum muslimin yang menisbahkan diri kepada Islam, barakalahikum, mereka berdalil bahwasanya Nabi Khadir keluar dari syariatnya Nabi Musa. Ya. Nabi Khadir tidak mengamalkan syariatnya Nabi Musa. Ini menunjukkan wali itu lebih afdal daripada nabi. Orang-orang sufi yang menganggap Khadir ini wali, bukan nabi. Ya, na'udzubillah. Tapi padahal beliau adalah nabi yang diutus kepada kaum yang lainnya, bukan termasuk kaumnya Nabi Musa, sehingga bisa keluar dari syariatnya Nabi Musa. Barakallahu fiik. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya. Annal mu'minina ma'muruna wa manhiyuna. Bahwasanya kaum mukminin semuanya diperintah dengan sebuah perintah dan dilarang dengan sebuah larangan, dan ini ma'ruf, ya, masyhur, barakallahu fikum. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan di dalam hadis ini, wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin sebagaimana Allah memerintahkan para nabi dan para rasul. Barakallahu fikum. Baik, ini jelas, ya. Dikarenakan hal ini merupakan tujuan inti Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dan adanya perintah, adanya larangan, supaya Allah Subhanahu wa taala tahu siapa di kalangan hambanya yang benar, yang jujur keimanannya, siapa yang dusta keimanannya. Ya, mengatakan kami beriman, tetapi ketika diperintah dengan sebuah perintah, dia tidak mau mengerjakan, maka keimanannya dusta. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, isti'malu ma yasja'u 'alal 'amali. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada umatnya untuk bersemangat di dalam mengamalkan amalan-amalan soleh. Dan ini pentingnya kita memberikan motivasi kepada anak-anak kita sejak usia dini, ya, diberi motivasi-motivasi, disebutkan keutamaan-keutamaan sebuah amal-amal ibadah. Ya, demikian pula kita kepada anak-anak didik kita, tanamkan motivasi-motivasi yang baik. Saya sebutkan keutamaan amalan-amalan tertentu sehingga mereka lebih bersemangat di dalam mengamalkan amalan-amalan yang baik. Sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam ketika beliau memerintahkan para sahabatnya, beliau mengatakan kama bima amara bihil mursalin. Sebagaimana para nabi dan para rasul juga diperintah. Ya, barakallahu fikum. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam memberitakan wajibnya salat 5 waktu. Dulu Bani Israel diwajibkan 50 salat. Ya, dalam 1 hari. Nah, kalian 5 salat saja. 5 waktu saja. Barakallahu fikum. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam memberitakan tentang syariat puasa, dulu umat-umat terdahulu juga melakukan puasa. Barakallahu fikum. Ketika menjelaskan tentang syariat jihad, ya, umat-umat dulu juga berjihad, bahkan cobaannya jauh lebih besar. Barakallahu fikum. Tayib, ini adalah motivasi dari Nabi alaihissalatu wassalam kepada kita semua supaya kita lebih bersemangat, barakallahu fikum, untuk mengamalkan ibadah. Kemudian faedah yang berikutnya, annahu yajibu syukru ni'matillahi bil amalis soleh. Wajib bagi seorang hamba untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal-amal saleh. Barakallahu fikum. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ayat, "Kulu minat thayyibati wa'malu shalihan." Wahai para rasul, makanlah makanan-makanan yang baik dan beramallah saleh. Barakallahu fikum. Demikian pula Nabi Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kaum mukminin, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum." Makanlah makanan-makanan yang baik apa yang telah direzekikan kepada kalian. Washkuru lillahi, dan bersyukurlah kepada Allah atas rezeki tadi. Barakalahikum. Dari dua ayat ini bisa diambil faidah, kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya bentuk syukur kita kepada Allah dengan cara kita mengerjakan amal-amal soleh. Maka sebagian salaf ada yang mendefinisikan syukur kepada Allah adalah ta'atul mun'im, semakin taat kepada zat yang memberikan rizki kepada kita. Sebaliknya, kalau ada orang yang mengatakan saya bersyukur kepada Allah atas kenikmatan ini, tetapi tidak nampak dari dirinya ibadah, bahkan dia semakin jauh dari Allah, ya, maka dusta pernyataan syukurnya. Yang namanya bersyukur kepada Allah harus dinampakkan dengan jawarihnya, dengan amalan zahirnya. Barakallahu. Sehingga yang disebutkan oleh al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, barakallahu, beliau mendefinisikan terkait dengan masalah syukur, syukur itu barakallahu terjadi dengan lisan, dengan hati, dan dengan anggota badan. Lisan dia senantiasa berpikir kepada Allah, ya, beramal soleh. Hati dia senantiasa meyakini bahwasanya semua kenikmatan itu datangnya dari Allah. Dan juga amal ibadah, amal anggota badan ini, yakni membelanjakan kenikmatan Allah pada perkara-perkara yang halal. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, tahrimul khaba'is. Hadis ini juga menunjukkan haramnya perkara-perkara yang jelek, yang keji, al-khaba'is. Dikarenakan di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala hanya menerima perkara-perkara yang baik, yang jelek tidak Allah terima. Barakallahu fikum. Di sini disebutkan sebuah permasalahan oleh Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, beliau menyatakan lakin ma huwa madarul khubsi, akan tetapi apa patokan sesuatu dikatakan khaba'is, sesuatu dikatakan jelek. A'ala ma yastahbisuhu an-nasu wa kullu insanin bi tabi'atihi, apakah perkara yang jelek, yang khabith itu dikembalikan kepada perasaan masing-masing manusia? Barakallahu fikum. Au an naqul al-khabith ma mastahbasuhu asy-syar'u, atau yang dikatakan khaba'is sesuatu yang dihukumi oleh syariat sebagai perkara yang jelek. Maka jawabannya, kata beliau, al-khabith mah tahbasuhu asy-syar'u, sesuatu yang dianggap jelek oleh syariat. Ini patokannya, barakallahu fikum. Dikarenakan kalau dikembalikan kepada masing-masing akal dan perasaan manusia, maka berbeda-beda. Barakallahu fikum. Contohnya, kata beliau, ba'dun nasi yastakdiru wa yastahbisu aqlal jarab. Sebagian manusia, sebagian pihak, ini menganggap jijik, menganggap tidak nyaman ketika memakan belalang. Sudah ada yang pernah makan belalang di sini? Belalang, Nabi SAW menyatakan bahwasanya semua bangkai haram kecuali dua, bangkai ikan dan bangkai belalang. Kalau ada belalang mati, tidak masalah. Langsung dibakar, dimakan, tidak masalah. Demikian pula bangkai ikan. Ya, sebagian pihak mengkiaskan dengan jangkrik. Ya, barakallahu fikum. Jadi, mengapa antum tangkap belalang yang banyak, kemudian dimasak apa, dioseng, ya, ditambahi tempe, tahu, sayuran, tidak masalah. Barakallahu fikum. Sebagian pihak menyatakan, wah jijik. Kata orang Tuban ini gak kolu, ya. Makan belalang. Barakallahikum. Padahal belalang ini halalan thayyibah. Barakallahikum. Kemudian sebagian pihak, sebagaimana pepatah Arab menyatakan, bahwasanya orang Arab, ya'kulu kullama habba wa dabba. Orang-orang Arab ini memakan semua yang berjalan dan yang merayap. Semuanya dimakan. Barakallahu. Binatang-binatangnya, kadang manusianya, barakallahu. Baik. Ini sesuai dengan selera mereka, tidak masalah. Barakallahu. Jadi kata al-mu'allim, kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin di sini barakallahu fikum, patokannya dikembalikan kepada syariat. Makanan-makanan yang dihalalkan oleh syariat Islam, maka hukumnya halal dimakan. Makanan-makanan yang sudah dinaskan haramnya, maka itu dikatakan haram dan dikatakan khaba'is. Barakallahu fikum. Dan diambil kesimpulan oleh para ulama ahli usul, ya, al-aslu fil mat'umat al-mubah al-halal. Hukum asal semua makanan, semua minuman itu halal kecuali yang datang nasnya menjelaskan keharamannya. Ya. Barakallahu. Ada beberapa binatang, makanan-makanan yang dinaskan secara nas haram. Atau dinyatakan haram karena mudharat. Ya, tidak ada kata-kata nas haram, tetapi mudarat. Ya, kalau seorang makan makanan tertentu, dia membahayakan fisiknya, mudarat. Maka juga diharamkan. Atau diharamkan karena memabukkan. Ini bisa barakallahu fikum. Baik, maka patokannya adalah syariat. Adapun person-personnya, ya, yang tidak disebutkan oleh nas, wallahu a'lam bisawab. Ya, kita kembalikan pada fatwa para ulama seperti hukum makan cacing. Di dalam nas enggak ada barakallahu fikum. Kalau dikembalikan pada masing-masing manusia, ada yang suka, ada yang enggak. Ya. Berbeda kalau hukum makan ular. Ular haram dikarenakan wajib kita untuk membunuhnya. Atau tikus jelas haramnya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian faedah yang berikutnya. Istiba'adu ijadati akilil harami law amila min asbabil ijadati ma amila. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, sebuah doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seseorang yang memakan makanan yang haram walaupun dia mengerjakan sebab-sebab diterimanya doa. Barakallahikum. Yang disebutkan dalam hadis ini barakallahikum banyak, ya. Sebab-sebab diterimanya doa. Yang pertama, ya, sebab-sebab diterimanya doa yang pertama, melakukan perjalanan safar. Apalagi safarnya sangat jauh. Barakallahu. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, salasu da'watin mustajabatin atau mustajabatun la syakka fihinna. Ada tiga doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada keraguan padanya sedikit pun. Yang pertama, da'watul madlum, doanya orang yang terdolimi. Ya, seorang yang terdolimi tidak ada penghalang antara doa dan antara Allah, akan terkabulkan. Yang kedua, wada'watul musafir, doanya seorang yang melakukan safar. Ya, seorang yang safar, jangan lupa banyak-banyak berdoa untuk kebaikan bersama barakah. Kemudian da'watul walidi ala waladih. Doanya kedua orang tua kepada anak-anaknya. Ya, maka di sini sebagai motivasi bagi kita, nasihat bagi kita semua, berdoalah kepada anak-anak kita dengan doa yang baik. Jangan sampai terucap sedikit pun dari lisan orang tua doa kejelekan untuk anaknya, dikarenakan terkabulkan. Ya. Walaupun anaknya senakal apapun, sebandel apapun, sejelek apapun, upayakan kita doakan kebaikan. Hadaqallah. Ya. Atau aslahaqallah. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Semoga Allah memperbaiki amalanmu. Ya. Walaupun jelek seperti apa, doakan terus. Barakallah. Baik. Dikarenakan doa itu tidak mesti terkabulkan pada saat itu. Mungkin bisa suatu hari, suatu saat, anak kita tadi itu mendapatkan hidayah melalui orang lain, bukan melalui kita. Ya, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini, sebab diterimanya doa adalah bait menampakkan perasaan sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan kita yang pakaiannya lusut, pakaiannya banyak debunya, rambutnya acak-acakan, barakallahu fikum. Menunjukkan sangat fakirnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sangat butuh kepada Allah. Ini juga barakallahu fikum sebab diterimanya doa. Daripada seorang yang sombong meminta kepada Allah tidak akan diberi oleh Allah. Kemudian yang ketiga, mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangannya. Barakallahu fikum. Baik. Disebutkan di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha hayyun karimun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha malu, yang maha mulia. Yastahi min 'abdihi idza rafa'a ilayhi yadayhi ayyaruddahuma shifran. Allah sangat malu kepada hamba-hambanya kalau ada di kalangan hambanya yang meminta kepada Allah dengan mengangkat kedua tangannya kemudian Allah tolak begitu saja. Allah malu. Barakallahu fikum. Tayyib, hadisnya riwayat Abu Dawud rahimahullah. Kemudian yang keempat di dalam hadis ini, menyebut-nyebut atau memanggil-manggil nama Allah Subhanahu wa taala, yakni mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Barakallahu fikum. Di dalam hadis ini yang dicontohkan, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, bantu aku, tolong aku, beri aku. Barakallahu fikum. Dan kita kiaskan pada semua apa yang kita minta. Misalkan kita minta rizki kepada Allah, kita panggil nama Allah, ya Razzaq, wahai Zat yang memberikan rizki, berikan aku rizki. Kalau kita hendak meminta ampunan, ya Ghaffar atau ya Ghafur, Ighfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami. Ketika kita minta ilmu, ya Alim, Alimni, wahai Zat yang memiliki keluasan ilmu, berikan kami ilmu. Dan seterusnya. Barakallahu fikum. Menyebut-nyebut nama Allah ini termasuk sebab diterimanya doa. Barakallahu fikum. Baik, ternyata orang ini barakallahu fikum, baik, melakukan sebuah amalan yang menyebabkan doanya tidak dikabulkan. Ya, padahal banyak sebab diterimanya doa. Tetapi mengerjakan perkara-perkara yang menjadikan doanya tertolak. Yang pertama, barakallahikum, dia memakan makanan yang haram. Kemudian yang kedua, meminum minuman yang haram. Kemudian yang ketiga, memakai pakaian yang haram. Dan yang keempat, memenuhi semua badan dan aktivitasnya dengan perkara-perkara yang haram. Dan haram di sini, barakallahikum, haram karena zatnya atau haram karena wasilah, karena usahanya. Barakallahikum. Misalkan haram secara zat, dia memakan tayib bangkai. Makan bangkai haram lizatihi karena zatnya. Atau minum khamr. Khamr haram secara zatnya. Barakallahikum. Atau haram secara wasilah. Ya, usaha-usaha dia, usaha yang haram. Dia memakan makanan-makanan yang halal, tetapi hasil mencuri. Ya, hasil menzalimi saudaranya. Ini perkara yang haram. Barakallahikum. Baik. Tetapi di sini ada sebuah permasalahan, barakallahikum, yang juga dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Barakallahikum. Beliau menyatakan, apakah seorang yang melakukan penghalang-penghalang doa ketika berdoa, apakah doanya tadi mustahil sama sekali tidak dikabulkan? Ya, barakallahikum. Yakni kalau ada sedikit saja penghalang doa, tidak akan dikabulkan. Baik, kata beliau, hukum asalnya demikian, barakallahikum. Tetapi, tayyib, tidak menutup kemungkinan, barakallahikum, Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki apa yang dia minta terkabul. Ini semuanya dikembalikan kepada masyiah, kehendak Allah dan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba tadi, aktivitasnya aktivitas yang haram, makanannya haram, minumannya haram, tetapi dia itu kaya raya. Ya. Apa yang dia inginkan tercapai. Contoh yang paling nyata, barakallahikum, keadaan orang-orang kafir. Ya. Orang-orang kafir perbuatannya sangat jelek daripada ini semua. Tetapi mereka ada orang yang kaya-kaya. Barakallahikum. Orang yang kehidupannya mewah. Barakallahikum, semua fasilitas yang mereka miliki sesuatu yang mewah, barakallahikum. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik. Ini mungkin beberapa faedah yang bisa kami sampaikan. Insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang kita sambung pada hadis yang ke-11 biidznillahi subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk senantiasa bisa mengamalkan hadis ini, yakni bisa berusaha dengan semampu mungkin untuk mengupayakan perkara-perkara yang halal, menjauhi perkara-perkara yang haram, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa bersyukur dengan mewujudkan amal soleh, dan semakin bagus kualitas amal solehnya ketika mendapatkan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.